الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. سامحوني بس وقت كتير الناس. قال شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق في رضي الله وكتب قصة الدكتور عبد الرزاق مبارك سبحان الله memberikan kebaikan kepada beliau. الفائدة الثامنة فائدة الثامنة إثبات كمال حمده سبحانه وأن له المحامد كلها على كريم على كريم نعمائه وعظيم أسمائه وصفاته. قال الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني حميد. فإذا yang kelapan menetapkan kesempurnaan puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dan baginya lah segala bentuk puji-pujian secara keseluruhannya, okey, atas kemuliaan nikmat-nikmat yang dia anugerahkan dan atas kebesaran nama-nama dan sifat-sifat. Layak bagi Allah Subhanahu wa taala segala bentuk pujian-pujian ke atasnya, atas apa? Atas kemuliaan nikmat-nikmat yang dia anugerahkan kepada kita dan di atas keagungan, kebesaran nama-nama dan sifat-sifat baginya. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, "Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid." Barang siapa yang kufur maka Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya sifat ghani. Tadi cerita panjang tadi ini cukup, dia tak memerlukan segala sesuatu. Dia tak berkehendak pada segala sesuatu. Dia tak, maknanya dia tak perlu. Kita yang perlu kepada dia. Dan juga ada bersifat dengan sifat hamid. Segala puji-pujian itu untuk dia saja. Dan kemudian kata Syekh Hafizahullah, waqa wal hamidu, dan sifat al hamid itu ismun min asma'illahil husna. Salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Yang selalu kita baca lah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang indah, maka berdoalah kamu dengannya. Dan dalam hadis yang lain, lillahi 99 isman. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghitungnya dalam maksud yang luas, iman dengannya, bacanya, hafalnya, dan selainnya, tuan-tuan beramal dengannya, berdoa dengannya, maka dia akan masuk syurga. Ini jadi al-Hamid salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Dan wadallun ala thubutil hamd lillahi subhanahu wa ta'ala wa anna lahu alhamd almutlaq alkamil ala kulli halin wa fi kulli hin. Dan ia merupakan petunjuk atas ayat ini juga merupakan, dan alhamid ni, sifat alhamid ni yakni puji-pujian itu segalanya berbalik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat terpuji. Ia menunjukkan wujudnya, sababnya sifat alhamd, puji-pujian itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah bersifat dengan sifat terpuji, maknanya puji-pujian itu layak baginya. Okey. Allah bersifat dengan sifat terpuji, maka puji-pujian itu layak baginya. Dan kemudian dia kata, dan baginya juga puji-pujian secara mutlak dan sempurna dalam semua keadaan, dalam setiap masa. Okey, beza dengan manusia. Dia mungkin nama ada yang bagus, tapi mungkin sifat dia tak bagus. Dan mungkin hari ini sifat dia bagus, besok mungkin namun berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah dan menyerupai makhluk. Allah bersifat dengan sifat terpuji dan layak baginya, dan mesti baginya puji-pujian itu semua tertumpu kepadanya. Okay? Dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang sifat kekurangan. Dan disebut di sini bahawasanya puji-pujian itu hendaklah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak pada setiap keadaan, pada setiap masa. Okay. Wa subhanahu yuhmad ala asma'i wa sifatati. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dipuji atas nama-namanya dan sifat-sifatnya. Namanya nama yang cukup indah. 99 nama, ada yang dimaklumkan kepada kita, ada yang tak dimaklumkan kepada kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, Ha, namanya Ar-Rahman. Layak tak dipuji dengan nama Ar-Rahman? Ya. Dia layak dipuji dengan nama Ar-Rahman. Bukan soalan layak atau tak sesuai. Macam Allah tu tak layak. Tak. Macam tak bagi maknanya subut ni secara pasti Allah Subhanahu Wa Taala tu memang dipuji. Kerana nama-nama yang indah, antara nama-namanya kita sebut tadi Ar-Rahman. Antara nama-namanya juga Al-Hamid. Dan kemudian wa yuhmad subhanahu, dan dipuji Allah Subhanahu Wa Taala itu atas nikmat-nikmatnya, wa ala ni'amihi, ala ni'amihi wa alaihi wa afdalihi wa ata'ihi. Dipuji Allah Subhanahu Wa Taala itu atas nikmat-nikmatnya, atas anugerah-anugerahnya, atas kelebihan-kelebihannya, atas pemberian-pemberiannya. Fahuwa al-Hamid, dan dia ni adalah al-Hamid. Maha terpuji ni jalla wa ala alladhi lahul hamd kullu, yang mana baginya segala pujian itu. Qala Allah Taala, Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 70, lahul hamd fil ula wal akhirah, baginya segala bentuk pujian bagi yang terawal dan yang terakhir. Alhamdu awalan, lahul hamd awalan, baginya pujian awalan wa akhiran, awal dan terakhir. Walahu syukr, baginya syukur tabaraka wa ta'ala, zahiran wa batina, secara zahir dan secara batin. Falhamdu kulluhu lillah wal ni'matu kulluhu minallah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan segala nikmat itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma bil 'abd min ni'matin fa hiya min Allah wa huwa muliha. Dan dia kata tidaklah bagi seorang hamba itu mendapat satu nikmat pun melainkan ia adalah daripada Allah, dan dialah yang menyusun aturnya. Yang bagi an yakuna alhamd kulluhu makhsusan bil mun'im wahd. Hendaklah menjadi setiap puji-pujian itu semuanya dikhususkan untuk pemberi nikmat semata-mata. Walihada yaqulu al-mulabbun fi talbiyatihim. Demikian berkata golongan-golongan yang bertalbiyah ketika mana mereka bertalbiyah. Kita di Mekah kita talbiyah buat umrah atau buat haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Semuanya puji-pujian kita kadang-kadang talbiyah ni tak ketahuan pun. Nah, kita bila suruh talbiyah, dia nak kena menyanyi sebab dia tak tahu nak talbiyah tanpa menyanyi. Kalau dengar anak satu, labbaik Allahumma labbaik, bersyukur ni. Kata kalau baca biasa tak boleh. Terlupa. Macam dia nak buat lagu. Lepas tu kita kena faham. Kita bertalbiyah ni, cuma talbiyah ni dengan penuh kefahaman. Labbaik Allahumma labbaik, Allah Tuhan kami, kami menyahut seruanmu. Labbaik ala syarika lak labbaik, seruanmu yang kami sahut ini, kami menyahut seruanmu ini, la syarika lak, la syarika lak. Maknanya seruan yang padanya tidak ada sebarang penyekutuan ke atasmu, tak ada syirik. Hanya kami menyeru kamu saja, hanya kami menyahut seruanmu saja. Kami pi Mekah ni nak buat ni ikhlas kerana namamu saja. Apa maksud dia? Besar maksud dia. Innal hamda, segala puji bagimu, wa ni'mata lak, dan juga nikmat itu hanya untuk segala puji dan nikmat ni main daripada engkau saja lak. Wal mulk, dan demikian juga kekuasaan hanya untuk kamu saja. Semua ni milikmu, lakan ni milikmu, segala pujian, segala nikmat milik kamu, dan segala kekuasaan itu milik kamu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Cuba faham lafaz talbiyah tu bila kita duk baca, baru dia akan berkesan. Kalau tidak, mula-mula kuat kan? Dan kita faham sunnah, alhamdulillah lah. Kuat mula baca tu, sebab kita nak afdhalul hajj al-hajj wa thajj. Sebaik-baik ibadah haji ni adalah ibadah yang mana ada sembelihan haiwan, korban ataupun sembelihan dam adanya. Dan juga ibadah haji yang ada padanya surah yang kuat bertalbiyah. Seperti mana malaikat Jibril pernah turun perintah Nabi dan para sahabat, ia faham aswat ataupun bertalbiyah, supaya angkat surah-surah ketika mana bertalbiyah. Surah angkat surah kuat. Tak apalah kita buat dengan tu. Tapi bila dia tak faham ni, kuat-kuat tu lagi, labbaik Allah. Tidur. Mengantuk naik bas. Lebih kalau aja digala-gala. Tidak feel. Tapi bila kita faham hayati benda tu tentang Muslim, kita dalam perjalanan mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada bagi Muslim. Seterusnya, faedah al-faedah tasi'ah, faedah yang ke-9. Makanatul hikmati wa 'azimu naf'iha liman habbahu Allah tabaraka wa ta'ala wa manna 'alayhi bi tahsilha wa hadha wadihun fi hadha as-siyaq al-mubarak min thana'i Allah 'azza wa jalla 'ala Luqman wa madhihi bi anna Allah 'azza wa jalla ataahu al-hikmah. Maksudnya, faedah ke-9, kedudukan hikmah, al-hikmah, dan besarnya manfaatnya bagi sesiapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada dia, yang mana Allah berikan anugerah, Allah anugerahkan kepadanya sesuatu untuk dia dapat hikmah ini. Okay? Manfaat daripada hikmah ini, dan ini sangat jelas dalam konteks ayat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan puji-pujian Allah ke atas Luqman wa madhihi, puji-pujian, kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik tentang Luqman, yang mana Allah anugerahkan kepadanya atahu Allahu al-hikmah, Allah anugerahkan kepadanya al-hikmah. Wa hadha yaj'alul 'abda harisan 'ala ma'rifatil hikmah. Dan ini menjadikan setiap hamba itu haris, dia bersungguh-sungguh untuk mengetahui apa itu hikmah. Ma hiya, apa dia hikmah itu? Wa harisan 'ala al-insaf 'an al-amdah wa harisan 'ala al-ittisaf biha, dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan dirinya bersifat dengan sifat tersebut, sifat al-hikmah. Pertama, kita nak kena tahu hikmah itu apa. Kedua, kita nak sifat itu. Seorang hamba ini dia kena ada keinginan untuk menjadikan al-hikmah itu sebahagian daripada sifat. Okey. Wa mimma qila fi ma'na al-hikmah, dan ada di kalangan ulama menyebut tentang makna hikmah. Annaha al-'ilmu an-nafi' al-maqrunu bil-'amali salih. Hikmah ini merujuk kepada ilmu yang bermanfaat dan al-maqrun bil-'amali salih. Al-maqrun ini maknanya bila kata ilmu yang bermanfaat dan dia di maqrun qarib ini qarib. Dia orang kata apa? Abang tu macam Melayu. Al-Makruh ni maknanya dia ilmu yang bermanfaat itu pada masa yang sama ada bersama-sama dengan dia amalan yang soleh. Kalau ilmu yang bermanfaat tanpa amalan yang soleh, tanpa bersama-sama dengan amalan yang soleh, maka padanya tidak ada hikmah. Demikian juga orang yang beramal banyak tapi tanpa ilmu, padanya tiada rahmat. Okey. Waqila, dan dikatakan juga maksud hikmah, hiya wad'ul umuri fi mawdhi'iha, meletakkan sesuatu pada tempatnya, bijaksana. Okey, itu maksud hikmah. Dan dikatakan juga waqila, dan dikatakan juga hiya al-basiratu wal fahmu was-sadad wa husnu ar-ra'y. Dia juga merujuk kepada al-basirah. Al-basirah ni ilmu. Wal-faham, paham. Okey. Wa husnul ra'i, dan pandangan-pandangan yang dia bagi itu bijak. Okey. Wa qila ghaizal, dan ada yang kata lain pula. Maknanya ada beberapa pendapat dalam soal maksud al-hikmah. Tapi dia kata muka surat 15. Wa syahid, poin dia kat sini dia kata, anna al-hikmata laha makanatun 'azimah. Sesungguhnya hikmah itu dia ada kedudukan yang cukup besar. Okey. Wa yanbaghi 'ala kulli 'abdin an yajid wa yajtahid fi nailiha wa tahsiliha bi badli al-wasa'il al-mashru'ati was-subul allati tunalu biha wa yusa min khilaliha ilayha. Dia kata apa pun dia kata, hikmah ni dia ada kedudukan yang besar. Kalau tak, Allah tak kata atahu al-hikmah. Walaqad atayna Luqmana al-hikmah. Kami telah mendatangkan kepada Luqman itu, kami bagi kepada dia, kami anugerah kepada dia, apa dia? Al-hikmah. maknanya al-hikmah ni benda yang cukup besar. Apapun tafsirannya, apapun kebaikan dia, dia tetap merupakan benda yang cukup besar. Sebab tu tafsiran al-hikmah ni dia ada macam-macam version. Sebab apa? Sebab dia melihat kepada apa yang Luqman sampaikan. Ada yang melihat hikmah dari perspektif bahasa. Ada yang melihat hikmah ni dari perspektif apa yang Luqman sampaikan. Dari pelbagai sudut. Isi kandungannya. Cara dia berkomunikasi. Poin-poin yang dia pilih untuk dia sampaikan. Nampak? Kebijaksanaan dia menyusun atur ayat-ayat dia. Kebijaksanaan dia memberikan contoh-contoh. Semua ini adalah hikmah yang Allah berikan kepada Luqman. Sebab tu macam-macam tafsiran. Kalau tengok hikmah dalam dakwah pula, ada tafsiran lain pula. Ibn Qayyim seperti saya selalu sebut. Ibn Qayyim dia sebut, Udhu'ru ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan penuh al-hikmah. Hikmah itu macam-macam tafsiran juga. Ada kata hikmah di situ merujuk kepada kelembutan. Ada melihat dari sudut yang lebih luas. Al-hikmah itu adalah kebijaksanaan. Yang mana bila sebut orang tu bijaksana, padanya akan ada tiga perkara. Padanya akan ada ilmu. Padanya akan ada al-hilm. Bijaksana yang merujuk kepada dia pandai pilih ayat, dia pandai pilih masa, dia pandai membezakan status manusia. Nak cakap dengan pemimpin macam mana, nak cakap dengan mak bapak macam mana, nak cakap dengan orang awam macam mana, nak cakap dengan guru macam mana, nak cakap dengan anak-anak macam mana, nak cakap dengan orang yang ego macam mana, nak cakap dengan orang pemarah macam mana, nak cakap dengan orang yang hati dia mudah tersentuh bagaimana. Ada orang dia tak boleh. Orang cengkah sikit, apa ni hang ni buat tak kena. Teriak. Bukanlah tak boleh, tapi jenis dia lagu tu, jenis dia lagu tu. Ada orang dia tak kira. Tak ada masalah. Tu pemilihan ini semua, dia al-hilm, dia cerik. Kemudian ada kata pula ana ni merujuk pada dia berperingkat, dia sabar. Ada tiga perkara tadi ni. Dia sabar, berperingkat, itu dia ada ilmu, lepas itu dia ada apa? Disebut sebagai pandai, dia cerik. Tuan-tuan dan puan-puan. Itu antara itu dah sudut dakwah. Ada pun dari sudut apa yang dibahaskan ni, mereka melihat kepada teks, isi kandungan apa yang Luqman sampaikan. Dia bijaksana daripada beberapa sudut yang kita boleh tengok. Tengok tu satu ni, banyak. Tuan-tuan dan okay. Kemudian kita dan hendaklah setiap hamba itu berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan menghasilkannya dengan menggunakan semua wasilah-wasilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cara yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala? Dan jalan-jalan yang disyariatkan Allah untuk mendapatkan al-hikmah. Okey, dan juga untuk sampai kepada al-hikmah itu, dia kena lalu jalan-jalan yang disebutkan tadi. Tentu, tapi dengan syarat jalan-jalan itu sudah disyariatkan. Dia tak boleh jalan-jalan yang tidak di syariat. Okay, mesti menepati syariat. Kemudian al-fa'idatul 'ashirah, faedah yang ke-10. Ahamiyatu uslubil wa'd fi at-tarbiyati wa at-ta'lim. Qala Allah Ta'ala, wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu. Ni ayat nombor berapa? Ni ayat nombor 13. Ni baru masuk ayat nombor 13. Jadi settle ayat kedua, ayat yang ke-12 kita settle. Okey, ni ayat yang ke-13. Maksudnya faedah yang ke-10 ini menunjukkan tentang kepentingan uslub al-wa'd. Sekejap dia akan cerita wa'd kat bawah ni. Dalam mentarbiah dan dalam mendidik dan juga dalam mengajar ilmu kepada manusia. Allah berfirman, apabila Luqman menyatakan kepada anaknya, berkata kepada anaknya, sedang dia ya'ibuhu. Ya'ibuhu ni ma'idhu, yakni memberikan nasihat-nasihat yang baik. Itu asasnya maksud. Jadi ni penting uslub memberikan nasihat dan teguran yang baik. Apa maksud ma'idhu ni? Dalam ni dia guna ya'ibuhu ni, dia fa'il mudhari', fa'il. Fi'il ni kata kerja. Ha? Dia kalau kata kata nama mau'izah, nasihat yang baik. Okey, kata kerja ni memberikan nasihat kepada anaknya. Bila Luqman dia berkata kepada anaknya dan dia memberikan nasihat kepada anaknya. Nasihat yang baik. Kita sini ya, betul diperjelaskan di bawah ni wa uslubul wa'd dan uslub kaedah bagi nasihat ni dia kata lahu atharun balighun fi tarbiyatin nas wa ta'limin nasy. Uslub wa'd ni memberikan nasihat yang baik ni, dia baginya ada kesan yang cukup baik pada proses pentarbiahan manusia dan juga mengajar membina ataupun mengajar keturunan manusia. Maknanya an-nasyi' yani orang yang baru nak meningkat usia dia ni, mengajar dia akan bagi kesan. Kaedah bagi nasihat itu dia penjelasan wal wa'dhu kama qala al ulama. Perkataan al wa'dhu ni terjemah mudah dia nasihat. Okey, ulama berkata tentangnya ayyakuna al-'ilm alladhi yuwajjihu an-nas ilayhi wa yurshiduna ila fi'lihi maqrunan bit-targhib wa tarhib. Apa maksud al-wa'd? Maksudnya adalah iaitu ilmu, boleh kata, yang mana kita berikan, utarakan kepada manusia, sampaikan kepada manusia dan kita memberikan kepadanya cara dan kaedah, bagi petunjuk kepada dia untuk dia laksanakan ilmu itu. Contoh kita habaq tentang ilmu tentang salat. Kita bagi tahu dia cara tentang salat. Kita habaq ilmu tentang mengesakan Allah. Kita bagi tahu cara nak esakan Allah. Kita bagi tahu tentang dalam peristiwa Luqman al-Hakim ini juga dia bagi tahu tentang wasiat supaya bersikap baik kepada kedua ibu bapa. Dia bagi tahu beberapa cara dan kaedah. Mauidhah. Itu nasihat yang baik. Pada masa yang sama dia kata, makrunan bitarghib wa tarhib. Makrun punya dalil. Bersama-sama dengannya juga ada unsur-unsur targhib wa tarhib. Kita bagi perkara-perkara, maklumat-maklumat yang boleh menjadikan dia sonok dengan amalan tersebut kerana ada kelebihan-kelebihan pada amalan tersebut. Jadi ada tarikan untuk kita attract. Pada masa yang sama ada tarhib, bagi tahu kepada dia benda-benda yang buruk, yang tak elok dan bagi tahu apa pembalasan-pembalasan yang berat sehingga menakut-nakutkan dia yang menyebabkan dia meninggalkan perkara tersebut. Lagi dia kata فَالْوَعْضُ هُوَ أَمْرٌ بِالْخَيْرِ وَنَهْيٌ عَنِ الشَّرِّ مَعَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ. Maka wa'z itu memberikan nasihat, maksud memberikan nasihat itu adalah suruh buat benda baik, larang buat benda mungkar dengan cara apa? Dengan cara at-targhib wa at-tarhib. Bagi maklumat-maklumat ilmu kepada dia tentang kelebihan amalan itu menjadikan dia solat dan beramal. Nyatakan azab dan keburukan serta balasan berat di akhirat kelak tentang sesuatu amalan mungkar itu dengan tujuan menakut-nakutkan dia sehingga dia meninggalkan perkara tersebut. Itu maksud mau'izah, nasihat yang baik. Sebab itu bagi nasihat ini tak boleh tinggal daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tak bagi orang nasihat daripada Al-Quran dan Sunnah, tuan-tuan, kita menjauhkan manusia daripada agama. Sebaliknya kita mengikat manusia dengan diri kita. Itu yang bahaya. Akhirnya orang nak tunggu dia bagi nasihat. Orang bukan nak tunggu apa yang dia nasihat. Orang nak tunggu siapa nak bagi nasihat. Oh dia ni, dia minta maaf. Padahal dia menyampaikan benda-benda yang cukup bermanfaat. Quran dan Sunnah di lisan. Akhirnya manusia mula meninggalkan ilmu. Dia bergantung kepada orang. Ya, penting untuk kita menilai daripada siapa kita mendapat ilmunya. Itu sudah semestinya. Tapi saya nak bagi tahu sikap manusia hari ini. Ada orang ni minat cerita buat nikah kahwin, cari ustaz buat nikah kahwin, dah cakap. Tunggu ustaz nikah, ustaz nikah kahwin, cakap nikah kahwin. Jadi tuan, dan ustaz cakap nikah kahwin ni banyak jenis juga. Ada hak jenis ilmiah sikit. Oh, tak minat lah. Dia cerita buat hadis Nabi, cerita buat Quran, cerita buat prinsip-prinsip, kaedah, nikah kahwin. Tak mau. Dia nak cerita hak galak-galak kau. Tuan orang rasa dia ada belakang. Ada belakang benda-benda ni. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat, bila kata mau'idhah hasanah, ini prinsip dia. Mesti berikan nasihat yang baik. Pada masa yang sama, nasihat yang baik itu diiringi dengan apa? Dengan nas-nas agama, menjadikan dia sama ada tarhib, dekatkan dia dengan amalan kebaikan tersebut dengan cara menyatakan kelebihan beramal daripada Quran dan Sunnah, ataupun menakut-nakutkan dia dengan menyatakan apa? Balasan buruk sekiranya dia melakukan perkara-perkara yang dilarang. Itu baru orang berbalik kepada agama. Kalau tak, kita menjadikan manusia itu berpuak-puak. Ha? Kerana apa? Kerana kita membelakangkan agama dalam menyampaikan ataupun dalam memberikan nasihat kepada manusia. So, ini dalam realiti hari ini, tuan-tuan, ada sebahagian motivator-motivator. Sebahagian, saya tak kata semua. Saya motivator ni, dia dah jadi satu dia dah dikomersialkan, profesional dan dikomersialkan. So, dia bergantung kepada modul-modul kebijaksanaan menyusun patut modul masing-masing. Kadang-kadang, mudah-mudahan ianya sedikit. Mudah-mudahan insyaAllah, ianya sedikit saja. Kalau kata banyak, dia marah kita. Kadang-kadang, tuan-tuan, penyampaian dia kontam daripada nas-nas agama. Padahal dia cuba memotivasikan manusia, cuba melunakkan hati manusia, nak wujudkan team building. Kita tak nafikan kalau sekiranya ada orang bukan Islam ke dan sebagainya, dia gunalah modul-modul yang agak umum. Tapi kalau dia bagi kepada orang Islam, dia bagi kepada pegawai-pegawai kerajaan yang Islam majoritinya, kenapa tak datangkan hujah-hujah daripada agama? Sebab ini yang akan mendekatkan manusia dengan agama. Tapi kalau sekiranya tak ada nas-nas agama, tuan-tuan, modul dia menarik, awak akan tertarik kepada dia. Oh, dia Allah yang menjadikan kita ni hati macam ni, dia lah. Jadi ini kita telah tersilap pilih sebenarnya. Jadi sebab tu motivator-motivator, tuan-tuan, nasihat untuk diri saya sendiri, kita pun kira motivator secara tidak komersial. Tuan-tuan, depa yang ada modul tak modul ni, balik rujuk, ajak dan didik. Kadang-kadang orang kata tak perlulah kita nak baca, nak tulis ayat Quran kat situ. Takkan kita nak tulis semua? Tulis! Memang kena tulis pun. Memang kita kena ingatkan manusia ini adalah agama. Dia kata tak semestinya kita nak nyatakan benda tu semua. Islam way of life. Yang tu yang menjadikan manusia tak sedap bahawasanya dia sedang praktiskan agamanya dalam keadaan dia tak tahu benda tu agama. Banyak tak berlaku macam tu? Banyak. Dia tak tahu apa yang dia buat tu sebenarnya sebahagian daripada agama dia. Banyak. Sebab apa? Sebab sikap yang seperti ini. Nak ajak manusia, dia nak cari dalil. Cara-cara dalil, dia buat untuk dia tak cerita kat orang. Benda tu daripada Quran dan daripada hadis. Ini satu perkara yang membimbang. Sebab tu boleh wujud teori-teori yang pelik-pelik, tuan-tuan dan puan-puan, yang bercanggah dengan prinsip-prinsip agama. Wallahualam. Kemudian dia kata di sini, ke mau'idhah tadi ni, ke sampaikan mana tadi, wat-targhibu yakunu bidhikri al-fawa'id wath-thamar wal-athar allati yanaluha العبد إذا فعل هذا الأمر الذي رغب فيه والترهيب يكون بذكر الأخطار والأضرار التي تحصل لمن وقع فيها فيما نهي عنه. Maksudnya, macam saya katakan tadi, targhib ini, targhib dia macam mana targhib ini, dia merujuk kepada kita menyatakan faedah-faedah dan hasil-hasil serta kesan-kesan yang baik yang mana seseorang hamba itu akan mendapatkan perkara kebaikan tersebut sekiranya dia buat benar. Dan tarhid itu berlaku dengan cara macam mana? Kita menyatakan tentang bahaya, kemudaratan yang akan berlaku bagi sesiapa yang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Surah 16. Wa hakadha fi'l Luqman al-Hakim haitsu dhammana wasayahu targhiban nafi'an yushajja'u al-mad'uwa 'ala al-qiyam bima du'iya ilayhi 'ala ahsani wajhi. Demikianlah apa yang Luqman al-Hakim laksanakan, yang mana terkandung dalam wasiatnya itu, dia memasukkan dalam wasiatnya itu targhiban, benda yang targhib, yang bermanfaat, yang mana menjadikan al-mad'u, orang yang didakwahi itu rasa bersemangat untuk melaksanakan apa yang dia sampaikan dengan cara yang terbaik. Okay? Sebab bila kita katakan apa tadi, nasihat yang baik ni terangkum padanya apa? Dia bukan, dia ilmu. Dia ilmu. Lepas tu dia guide macam mana cara nak laksanakan ilmu tu. Pada masa yang sama disertakan dengan apa? Tarhib wa tarhib. Saya dah tak ulang lah banyak kali makna tarhib-tarhib ni. Panjang punya makna dia, tengok bahasa Arab ni. Dia satu perkataan ni, tapi nak ulang-ulang kata dia panjang. Okay? Tarhib wa tarhib. Jadi, itu nasihat yang baik. Jadi Luqman ni dia bagi. Itu dia bagi guide, dia guide kita. Kemudian, wa akmal hal, dan melaksanakan dengan cara yang paling sempurna. Wa tarhiban, dan dia memberikan tarhib. Zajiran, menakut-nakutkan. Yahjuzul mad'uwa an muqabufaraqati dhanb wa irtikabil khathiyah. Dia menakut-nakutkan. Dan yang mana dia menjadikan manusia ini, dia meletakkan satu halangan untuk orang tu nak buat dosa. Tak bagi satu halangan. Bagi orang takut, tarik. Kalau orang buat ni, dia balasannya neraka Allah Subhanahu Wa Taala, balasannya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang masa takut, maka ada hajis, ada penghalang seseorang itu untuk dia melakukan dosa. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ada dalam salah satu tulisan. Ini kita subhanallah, saya terlupa tajuk kita. Sama ada As-Sawa'id Al-Mursalah. Sama ada kitab itu ataupun ada satu lagi tulisan beliau. Dia bagi pecahan-pecahan bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan penuh al hikmah dan nasihat-nasihat yang baik, dan berjidallah, berdebatlah dengan mereka dengan cara perdebatan yang baik. Maka dia kata ada tiga peringkat dalam kita mendakwahkan sesuatu. Satu, dia kata gunakan al-hikmah. Al-hikmah ini bagi orang-orang Islam yang memang dekat dengan kita, yang faham, yang memang dah beramal, ada kesilapan-kesilapan dia sikit, maka kita gunakan al-hikmah. Dia merujuk kepada hikmah ini dengan kelembutan, dengan kebaikan, dengan perkataan-perkataan yang baik. Okay? Dia dengan kebijaksanaan. Okay. So, kalau tak boleh pergi juga, pergi peringkat seterusnya. Al-Mawfidah Al-Hasanah. Yeah. Nasihat-nasihat yang baik bagi. Cerita sikit. Cerita-cerita yang menakut-nakutkan dia. Cerita yang menyeronokkan dia, menyebabkan dia nak beramal. Cerita-cerita itu, asasnya dipetik daripada Quran dan hadis. Baik. Gunakan hikmah tadi, gabungkan dengan mawaidah hasanah. Gabungkan dia. Mohon ni kita tengok, sesuai tak bijaksanaan kita? Sesuai tak guna lembut dia ni? Sesuai tak guna ni? Tegas sikit dan sebagainya. Kemudian, tak boleh juga, baru pergi berjidah. Jidah ni dengan siapa? Dengan golongan-golongan yang mu'anidan, kata Ibn Qayyim. Mu'anid. Orang yang memang dia membenci kita, sekam kita ke orang. kita ni habis kan tidaklah kafir. Mereka ini kafir, murtad, mengekal dalam neraka jahanam. Ada semua ni dia kata. Tani dia kata bukan saya kata, saya cuma nukilkan balik statement dia. Kata hukum wani kafir sesak masuk neraka jahanam. Ini orang macam ni kata Ibn Qayyim berjidal dengan dia. Sekiranya ada keperluan dan orang yang nak berjidal itu berdebat itu mesti orang yang ada authority untuk berjidal dan berdebat dengan dia. Dan berjidal dan berdebat dengan dia dibuat atas asas, atas prinsip-prinsip kita dah nyatakan dalam kuliah yang lalu. Dia mesti ada guideline dari panduan dia. Dia bukan duk hanya bawah yang kata aku kapi ahma boleh. Aku nak balun awal. Hatu kau tu tak paham eh. Lari tu cepat tak dah. Habak pergi sana, pergi sini, tuan-tuan dan rumah sekalian. Ha? Jadi, lalu kita letakkan garis panduan. Yalah, hak kawan ni pun rata ceruk kapiak orang ni. Orang susah, orang susah, orang masuk neraka jahanam. Sesiapa yang meremeh-temehkan sifat 20, sesiapa yang ni sifat 20 apa semua, ha? Hukumnya murtad kafir. Tu dia dahsyat ni lah. Tuan-tuan, kita nak hukum perkataan kafir ni, ha, kepada orang secara takyin, weh, bukan satu hal yang mudah. Boleh cari ikut dalam kuliah kita, berapa ramai dah kita kafirkan. Jadi, itu satu pemahaman sudah tentu. Jadi, ya, yang kau lebih kafirkan orang serata dunia, itu, lepas tu orang nak bela diri, itu kau tak bagi. Ataupun kau tak mau, tak boleh. Tak boleh nanti bahaya orang nanti dilaksanakan secara terbuka, timbul syubhat dan semua. Ham sebarkan syubhat kepada manusia selama ini. Hamba orang ni salah, orang ni tak betul, orang ni salah, orang ni tak betul. Dia seorang yang betul. Habis sijil dia bagus, nama dia bagus, semua dia bagus. Tapi bila orang terima jemputan, orang terima siapa-siapa pula, terima. Dia ada pro kontra dia. Saya tak kata benda ni bagus 100% dan saya tak kata benda ni tak bagus 100%. Ada pro kontra. Ada pandangan-pandangan tertentu pun kata tak payah ada kata teruskan. Sebab kadang-kadang orang-orang yang seperti ini perlu dididik dan diajar semula. Tuan-tuan, cara supaya orang faham, supaya orang tahu kata yang lu cakap selama ini adalah satu fitnah dan tumahan yang tidak benar. Biarlah ada orang nak bela diri dia, terpulang kepada pandangan dan kecenderungan masing-masing. Ha? Sebab kadang-kadang kalau kita tengok tuan-tuan sejarah al-Imam, saya pernah sebut dulu dalam kitab al-Haidah. Kitab al-Haidah al-Imam Abdul Aziz al-Kinani. Jadi pemerintah pada ketika tu dia ada seorang tokoh Mu'tazilah yang dia ni yang duk racuni pemerintah. Dia yang duk rasuk. Apa kata nak ulama macam tak itu. Itu kita kena ubah lain. Tangkap orang ni duk sebarkan pemikiran Mu'tazilah dengan menggunakan kuasa pemerintah. Platform pemerintah. Ulama ni bukan jebat. Saya kena debat. Ulama bukan aku tu. Ulama dulu ni mereka meninggalkan perdebatan, tak mau debat tak mau. Melainkan ada tuntutan yang benar-benar menuntut, ada keperluan yang benar-benar. Jadi bila kawan ni guna platform pemerintah untuk sebarkan fitnah, sebarkan ideologi Mu'tazilah ketika itu, Syekh Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani, dia pisahut perdebatan. Ha, mungkin ni antara kitab yang boleh kita baca suatu hari nanti, sebab dia punya perbahasan dia pasal teori Mu'tazilah. Itu dia punya banyak teori-teori akidah dalam tu. Tapi banyak pada logik-logik akal banyak. Cara dia ketuk pintu, cara dia jawab salam, cara dahsyat. Memang dahsyat Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia pergi sambut. Dia kata tak lebih lah ni, dah melampau dah. Dah guna kuasa apa semua dah. Tangkap orang ni, sesak orang ni, tuduh orang ni dan sebagainya. Lalu dia pergi hadapan menyelesaikan perkara tersebut. Di hadapan pemerintah. Jadi yang eloknya tentang Umar Sufyan, orang hanya guna platform pemerintah ni. Ini pandangan saya lah. Terpulang lah daripada buat macam mana pun. Pandangan saya, orang yang gunakan platform pemerintah ni untuk menuduh fitnah orang lain, sebarkan syubhat, kafirkan orang lain, murtadkan orang lain, nerakakan orang lain, macam neraka tu dia punya. Tentang Umar Sufyan, masih dia pakai platform pemerintah, menggunakan nama-nama pemerintah, debat dengan dia, debat di hadapan pemerintah. Bahawa kena ada pemerintah, kena faham pemerintah, kena main lah dengar pemerintah dia kata. Jadi kat dia anda di school of thought berbeza pendapat dan sebagainya, tidak, pemerintah kena dengar. Sebab pemerintah akan bertindak mengurus semula persepsi-persepsi negatif yang tersebar. Pemerintah yang berhak menyekat, ha yang ni tak boleh. Puan-puan ni geng salafi ni hampa kena jaga macam ni. Puan-puan ni puan-puan ni hampa kena jaga macam ni. Sebab pemerintah dia kena melihat kemaslahatan, keamanan secara umum. Secara umum. Itu kita kena clear tentang apa sekarang. Jadi kalau pemerintah tak mau ambil hal, tak mau ambil tahu, jadi maknanya pemerintah akan berada dalam keadaan terus-menerus tidak memahami situasi dan realiti yang berlaku. Dan masih melihat semata-mata dari perspektif politik. Ya, puan ni mengklaim bab politik ni. Tak kena. Oh, dia puan ni beza pandangan. So, satu kata ada mazhab, satu kata tak ada mazhab. Dah salah lah cara cakap tu. Oh, dia puan ni mengklaim bab kunut lah. Tak, bukan bab kunut. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi macam saya berpendapat, selesai di hadapan pemerintah yang berautoriti. Nama siapa hak dia guna ni? Platform mana yang dia guna ni? Bagi pandangan saya, dengan penuh rasa hormat, pemerintah tersebut, platform yang digunakan nama tersebut harus hadir dalam majlis perbincangan dan diskusi. Tengok, lihat, betul-betul. Sebab hukum asal debat ni, ulama-ulama kita memang tolak, orang tak suka debat. Tapi kalau ada keperluan, ada garis panduan. Ada garis panduan. Apatah lagi dalam keadaan sekarang menggunakan nama pemerintah untuk mencapai kepentingan peribadi pihak-pihak tertentu depan pemerintah, depan pihak yang berotoriti. Ha, counter terrorism main depan. Tanya abang ni, dok, aku kajian kami mendapati seperti ini. Tanya, diskusi baru boleh menyelesaikan permasalahan. Jika tidak, tuan-tuan, dia jadi syok sendiri lah. Apa manfaatnya? Manfaat dia, besok, keluar besok, ha, kami menang, Padang, ha, tengok Padang, itu kat tu lah, betul? Akhirnya dia akan jadi character assassination. Memusnahkan karakter orang, bukan nak memberikan kebaikan kepada seseorang. Itu pandangan dia, Allahuakbar. Okey, saudara muslimin, faedah yang ke... Jadi itu tiga perkara yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim. Faedah yang disebut Al-Fa'idatul Hadiyah 10. Faedah yang ke-11, Ahamiyatu husni tawaddud Wa'azimu atharihi ala al-mutalaqi wal-muta'allim. Pentingnya husni tawaddud. Tawaddud ni dia merujuk kepada sifat kasih sayang. Okey, sifat kasih sayang. Okey. Wa 'azimu athari, dan besar kesannya ke atas yang mendengar dan yang belajar. Sangat besar kesannya. Fa indama turid an ta'idha insanan wa tansahahu yanbaghi an tatawaddada ilayhi. Apabila kamu nak memberikan nasihat kepada manusia, memberikan nasihat yang baik kepada manusia, memberikan teguran kepada manusia, dia kata apa? Hendaklah kamu, okay, dia kata hendaklah kamu, dia kata anta tawadda ilaih, maknanya ada perasaan kasih kepada dia. Kalau tak, kita bukan nak bagi nasihat, kata memanglah geram. Memanglah geram kalau kita, aku geram kat dia ni. Tapi geram tu kita simpan. Tampilkan sifat kasih sayang. Dahulukan. Itu yang pertama. sebab dia saudara se-Islam kita. Kita kena sayang dia kerana dia saudara se-Islam kita. Kita memberikan teguran dan nasihat kepada dia kerana kita kasih kepada dia, kerana kita nak agar dia kembali kepada al-haq, kebenaran. Itu tujuan asasnya. Lepas tu dia kata bi an tadhkura min al-ibarat al-latifa wal kalam al-jamil alladhi yaj'ala kalamak yadkhulu qalbah. Yang mana cara dia bagaimana nak tunjuk kasih sayang kita ni? Kamu guna perkataan-perkataan, menyatakan perkataan-perkataan yang latif, yang lembut. Perkataan-perkataan yang indah, yang mana menjadikan kalam kamu itu, kata-kata kamu itu menusuk kalbunya. Wa yaj'alu qalbahu yanfatihu li kalamik, dan menjadikan hatinya terbuka pada kata-kata kamu. Ini dia nak terima. Wa lahidh anna Luqman wa huwa ya'idh ibnahu jaa bi kalamin jamil wa uslubin mu'athir wa kalimat tadkhulu ila al-qalb. Cuba hati dia kata. Luqman al-Hakim dia kata, ketika dia memberikan nasihat yang baik kepada anaknya, dia mendatangkan kata-kata yang begitu indah dan uslub yang memberikan kesan dan kalimah-kalimah yang masuk ke dalam hati. Wanzur lutfahu fi hadithihi ma'abdihi biwa'zin. Lihatlah kelembutannya pada komunikasinya dengan anaknya ketika mana dia memberikan nasihat yang baik kepada anaknya. Fatajid ibarah, kamu akan menemui kalimah ibarat ya bunai, wahai anakku. Apa panggil ni kita weh ha? Anak-anak aku faham kan? Jadi sebut tu payah nak masuk bayi tu. Bayi tu duk marah, tak berubah. Payah. Dia panggil ya bunai, wahai anakku. Wahai anakku, hanya sebutan ini. Arab tuan-tuan, dia beza ya bunai dengan ya walad. Walad tu pun budak. Walad, anak je maksud dia. Tapi bunai ni dia lagi lembut. Kalau macam walad, ya walad, tu kasar. Wei budak, hanya tu, maksud ya walad ni, wei budak. Wahai budak, kita panggil wahai budak. Kalau macam bunai, wahai anak. Jadi tu dalam usia dia beza dua kalimat. Dia kata takarrar fi siyaq, berulang-ulang. Kalau baca dalam ayat ni tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok, cuba buka muka surat 5, kita tengok ada berapa perkataan ya bunai, wahai anak. Kita tengok cerita tu. Mula-mula ayat nombor 13 dah ada ya bunayya la tusyrik billah, satu. Okey. Kedua, tengok perkataan ya bunai ayat yang ke-16. Okey, ayat ke-16. Dua, ya bunai. Okey. Ketiga, ya bunai ayat yang ke-17. So dalam ucapannya dengan anak dia, ringkas ni, kalau kita baca ayat ni tak sampai 5 minit ni, dia keluar tiga kali wahai anak, ya bunai. Maknanya satu perkataan yang cukup lunak melembutkan hati anak. Gunakan perkataan-perkataan yang baik. Kemudian dia kata li anna li hadhihi al-kalimah waq'an kabiran fi qalbi al-ibn. Kerana kalimah ini dia akan meninggalkan kesan yang besar pada hati anak. Walaha ta'thir fi nafsi, akan ada kesan pada jiwa. Wa aunan lahu ala husnil isgha, husnil isgha, dan akan membantu supaya dia mendengar dengan baik. Wa tamamul istifadah wa ma'a a'zami athari al-kalam in kana mashuban bi husni tawajjuh, dan dapat manfaat yang cukup, faedah yang cukup besar, dan padanya bersama-sama dengannya a'zami athari al-kalam, sangat besar kesan kalimah ini sekiranya dia disertakan, disahabatkan, dia qarinkan, bersama-sama dengannya, disertakan bersama-sama dengannya husni tawadhu, nampak kasih sayang. Okey. Wa amma idza kana al-wa'd ba'idan 'an at-tawaddud, akan tetapi sekiranya wa'd, nasihat yang baik itu jauh daripada sifat kasih sayang, tak nampak. Seperti dikatakan law yaqul qa'il, seperti mana dikatakan orang yang berkata, bukan 17, yansah aw yanha sama ada dia nak bagi nasihat ataupun dia nak bagi nasihat yang baik ataupun dia nak larang buat mungkar. Contoh dia panggil jawalan. Wahai anak kecil, wahai budak. Ha, sebab adat Arab ni bila sebut jawalan ni dia lain maksudnya. Maksud dia kata apa? Au kama yuzkar an ba'dihim indama yukhatib ibnahu au yanhahu an fi'li shay'in yunadihi bi asma'i ba'd al-hayawanat. Ataupun dia kata jawalan ni macam wahai budak. Kasar lah. Ataupun seperti mana dia kata sebahagian daripada orang bila dia bercakap dengan anak dia ataupun bila dia melarang anak dia buat sesuatu, dia panggil dengan nama sebahagian haiwan. Wei bro. Ha. Hang ni lembu lah. Ha, contoh. Jadi dia kata ke anak dia lagu tu macam mana? Hati-hati ni. Kadang-kadang memanglah nak marah pun memandangkan ni kuih rambis kata. Ha? Tapi panggil lembu, panggil bokok, tak boleh. Tuan-tuan muslim. Dia benda ni dia tak masuk. Bahkan dia merupakan satu doa yang tidak baik untuk anak. Okey. Kemudian dia kata fakaifa yanfatihu qalbul mansuh. Macam maka bagaimana dia kata nak terbuka hati orang yang dinasihati. Bimithli hadzal uslub, dengan cara yang seperti ini. Alladhi yusham, yang mana dia seolah panah. Macam panah. Panah urat tu tang kena. Tak boleh. Tuan-tuan maksudnya wala raiba fi inghilaqi wa taballud adh-dhihn. Dan tak syak lagi benda ni dia akan menjadikan apa, al-inghilaq. Inghilaq ni dia merujuk pada terkunci hati dia. Dan taballud adh-dhihn menjadikan dia bertambah bodoh. Bukan nak menjadi cerdik tak. Itu bukan teori dalam mengajar. Kadang-kadang sebahagian mak bapak bila anak dia balik mengadu kat rumah, cikgu panggil cikgu bodoh, bahu bengong. Dan kita akan pergi sekolah, sebahagian kecil pergi sekolah marah tu, cara marah tu kan, cikgu kata anak saya bodoh ke buruk bengong, cikgu tak nak hak, biar saya kata tak apa. Dia kata lagu tu, saya kata tak apa, saya pandai, saya nak buat apa pun kata tak apa, tapi cikgu tak nak hak. Dia pun tak ada hak nak kata anak lagu tu. Dia tak ada hak. Siapa kata dia ada hak? Cuma anak walaupun pak maki lagu tu, sagi masuk pak, tak wajib taat ke dia? Tetap wajib taat. Jangan kata pak bagi aku berburuk pun tak taat. Tak, tetap wajib taat. Sebab tu dia kena ada balance kat sini. Kadang-kadang sebahagian ibu bapa dia guna hak dia tu secara berlebihan sehingga dia mengambil hak anak. Anak pula dia tak tunai, dia tidak menunaikan hak dia ke atas bapa, ibu dan bapa dia. Maka dia mengambil hak mereka. Hak mereka adalah wajib kita mentaati mereka dalam urusan yang ma'ruf ataupun harus selama mana tak bercanggah dengan syariat. Sekali lagi Luqman dia akan pesan benda ni kepada anak dia. Ah, yang tu clear. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, dia kata fashattan baina hadhihi at-tariqa wa baina an yastakhdima al-wa'id uslub at-tawajjuh. Dia kata sudah tentu, dia kata okey, sudah tentu dia kata ada perbezaan yang cukup besar antara cara ini, dia kata hadith tariqah, cara-cara yang menggunakan bahasa-bahasa pesat dan kasar ni, dengan cara orang yang menasihati itu menggunakan nasihat-nasihat, uslub ataupun kaedah-kaedah yang penuh dengan kasih sayang atau okey. Kaqaulihi, dia kata kaqaulihi, kaqauli Luqman libnihi, seperti mana kata Luqman kepada anak dia, ya bunai, wahai anakku, bihanan, anaknya dengan penuh kelembutan, wa'ubuwa, dan ada ciri-ciri kebapaan, wa'atfin, dan penuh dengan kebaikan, wa'rafa, dengan penuh dengan kasih sayang dan rahmat. Asyadul rafa ni maksudnya asyadul rahma, sangat-sangat mengasihi. Dia tunjulkan benda tu kepada anak dia. Kadang-kadang ni bapa ni dia ego, dia sebahagian dia ego, dia mal, dia macam dia sayang anak dia tu, tapi tak mau sebut tu, tak kenal tu. Sebut. Dia nak sebut kat orang lain. Dia doa kat orang lain. Aku anak aku ni, aku tak boleh. Kawan-kawan dia nak cerita aku, mah tak boleh. Teringat anak dia kalau 3 hari tak tengok, teringat. Dia cerita cerita kat anak benda tu. Dia cerita kat orang lain. Depan anak dia pun tak tahu, padahal dia teringat, dia bimbang, tak sanggup, dia risau, tak sanggup. Belajar kita menyatakan hal tersebut kepada anak-anak. Cakaplah. Bapa sayang ke, bapa ni sangat rindu, tak tengok juga hari bapa teringat. Ayah teringat ke, papa ke, daddy ke, apa. Ikutlah. Buya ke. Dia kena cakap. Jangan sembunyi. Mak ke, biasanya bapa yang sembunyi tu. Tak mahu cakap? Dia malu, betul dia ramal dia juga. Dia tapi dia cerita kat kawan-kawan dia. Aku tak boleh nak aku sedih tengok. Teringat. Dia nak cerita kat kawan-kawan dia. Tapi dia malu cakap kat anak dia. Cakap, pegang anak dia cakap. Saya pergi balik-balik rumah petang ni. Kakak cakap anak dia tak apa. Pak Ali gila merajas. Selama ni tak pernah cakap. Tak apa, kita belajar. Jadikan biasa. Jadikan benda tu satu kebiasaan. Tuan-tuan dan puan-puan. Asyad tu. Tunjukkan kasih sayang kepada anak. Baru dia ada rasa sen. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita marah anak kita duk meluahkan perasaan pada kawan dia. Pasal apa? Sebab kawan dia menjadi pendengar setia bagi dia. Kawan dia berani cakap dekat dia. Kita kawan baik. Aku sayang hang. Apa-apa aku akan bersama-sama dengan hang. Kawan dia berani cakap. Kadang-kadang kawan dia yang perempuan ni dia bercerita apa semua ni. Berani cakap dekat dia. Aku sayanglah, sayang dekat hang sayang. Kita tak berani cakap. Ataupun malu nak cakap. Ataupun ada sedikit egois. Sifat ego untuk mengucapkan hal tersebut. Tapi joklah dengan anak-anak mana. Tentu ada kemasian. Okay? Itu satu. Kemudian, fayaftahu. Dia kata, fayamfatihu al-qalb. Maka akan terbuka hati dia. Walahiz aydan husna tawadduh fi hadithi Mu'adh bin Jabal. Cuba tengok dia. So, salah satu contoh tawadduh ni, kasih sayang. Dalam satu hadith Mu'adh bin Jabal. Radiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال نبي suatu hari pegang tangan Mu'adh bin Jabal dan berkata kepada Mu'adh. Nabi pegang tangan. Ini Nabi sebut ya Mu'adh inni la uhibbuk. Wahai Mu'adh, aku sayang kepada kau. Tuan-tuan, harus kita pegang tangan kalau kita sayang kau. Tapi kita ni, kalau kita ni jadi lain ni. Wahai, macam boy. Ni pelik eh. Tuan-tuan, dia boleh kita katakan kepada kawan-kawan kita yang lelaki, I love you. Boleh. Tapi ni mesti lain sikit lah. Oh, tengok dia mesti tak pelik eh. Sunnah. Okay. Aku sayang kepada kau. Faqalalahu Mu'adh. Mu'adh kata daripada Nabi SAW. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuka. Demi ibuku dan bapaku, demi bapaku dan juga engkau dan juga ibuku. Ya Rasulullah wa ana uhibbuka. Aku juga mencintai ibu ya Rasulullah. Nabi mulakan dengan kata yang tu. Lepas tu apa kata Nabi? Apa kata Nabi kepada Mu'adh? Qala usika ya Mu'adh. Aku bagi wasiat kepada engkau wahai Mu'adh. La tad'anna fi duburi kulli salatin أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حديث رواية أحمد النسائي. Tengok apa pesanan Nabi. Nabi kata wahai Mu'adh, aku sayang kepada engkau, aku cinta dan berkasih kepada engkau. Mu'adh berkata aku kasih kepada engkau ya Rasulullah. Okay, apa pesan Nabi nak bagi pesan? Nabi kata aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adh, jangan sama sekali kamu tinggalkan di penghujung setiap solat daripada engkau menyebut Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah Tuhanku, tolonglah aku. Tolonglah aku untuk apa? Untuk sentiasa mengingatimu, mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki, memperindah dan memperelokkan setiap ibadatku kepadamu. Minta doa ni sendiri. Tapi tengok strategi uslub Nabi. Mu'adh bin Jabal, Nabi pegang tangan dia. Nabi kata dekat dia, aku kasihimu wahai Mu'adh. Kesan tu mai. Lepas tu Nabi kata, aku wasiatkan kepada kau. Tuan-tuan, Nabi SAW nak meninggal ke ketika mana Nabi, Nabi nak dekat nak wafat ke? Tak. Kita boleh sebut wasiat dekat nak mati. Ya? Tapi benda-benda ni dia akan meninggalkan, dia akan meninggalkan bekas. Pegang tangan kau kita, aku sayang dekat masyarakat. Ni aku nak bagi wasiat ke dalam. Dia rasa dia boleh nak. Dia memang aku rasa cerim dia orang. Hei, pasal apa ni? Dia memang rasa so. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi kalau kita kasih kepada saudara kita sekarang, ini cabar yang kita buat. Ini cabar. Pelik dia orang kita lah ni, dia pergi duduk-duduk dalam Facebook lah. Haa, yang tu yang jadi wara, perang, unfriend, unfollow lah apa lah. Baik, seterusnya dia kata, fabada abi tawadud wa talatuf. Nabi SAW dia mula dengan menampakkan kasih sayang dan penuh kelembutan. Hatta, bukan soal 18, hatta yuqbal alal faidah. Sehingga dapat diterima faedah dan manfaat. Asal permulaan yang Nabi SAW mulakan. Wa tanfatihu asabiul qalb. Dan dia akan membuka urat-urat garisan-garisan hati untuk menerima teguran-teguran dan nasihat tersebut. Wa tahayya litahsin. Dan dia menjadi mudah untuk dia menerima apa yang disampaikan, penghasilannya. Fahadihi la budda minha fi da'wati ila Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'limun nas al-khair. Perkara seperti ini mesti digunakan, dimanfaatkan untuk kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengajar manusia akan kebaikan. Ha? Jadi ini metode yang Luqmanul Hakim gunakan. Seterusnya al-fa'idatu tsaniyatu 'ashr. Faedah yang ke-12. Mura'atul al-awlawiyat fi da'wati ila Allah. Yaitu kita ketika mana kita nak dakwah, nak bagi teguran, nak bagi nasihat, kita kena meraikan keutamaan dalam kita berdakwah kepada Allah. Wa hadha yanbaghi an yatanabbah lahu al-aba wal murabbun wad du'a ila Allah jalla wa ala indama yad'una an-nas ila al-khair. Dan perkara ini mesti murabbi ini, yakni orang yang mendidik pendidik-pendidik dan juga pendakwah-pendakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ambil peringatan ketika mana mereka nak menyeru manusia kepada kebaikan, apa mereka kena buat? Yubda'u bil aham fal muhim fal aqal ahammiyah. Hendaklah dimulakan dengan benda yang paling penting. Lepas paling penting, kemudian baru penting. Dan kemudian baru al-aqal ahamiyah, fal-aqal ahamiyah. Bila barulah pi kepada seterusnya bergantung kepada berbua dengan peringkat yang tertinggi, yang paling penting sekali. Dia mesti ada kepentingan. Dia tak boleh tak ada kepentingan langsung dalam kita dakwah kepada manusia. Lihat keutamaan al-awlawiyah. Hatta fi tarbiyatil abna', sehingga dalam kita mentarbiah anak-anak ni, dia kata wa tansyi'atul ajyal, dan juga membina generasi. Nabda awalan bi gharsil i'tiqadis sahih wal imanin nafi', thumma ba'da dhalika yu'allamuna al ibadat wal adab wal akhlaq. Dia kata kita mula pertama sekali dengan menanamkan akidah yang sahih dan iman yang bermanfaat, kemudian barulah kita mengajar akan ibadah, adab dan juga akhlak. Dan demikian walihada lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman. Demikian ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka Nabi berkata kepada mereka, qala lahu innaka taqdumu ala qaumin min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayya ila ay yuwahhidu Allah ta'ala. Sesungguhnya wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum yang mana mereka adalah ahli kita. Jadikanlah perkara pertama yang kamu seru mereka adalah tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yakni esakan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian muka surat 19. Wa hadza ma fa'alahu Luqmanul Hakim. Inilah yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim lamma arada an yusiya ibnahu, ketika mana dia nak memberikan wasiat kepada anaknya. Bijumlatin minal wasaya an-nafi'ah, dengan satu jumlah wasiat yang bermanfaat. Yahtaj ayyusa biha wa yud'a ilayha, yang mana wasiat-wasiat ini dia yahtaj, dia perlu untuk dia sampaikan wasiat tersebut dan perlu untuk dia seru dakwah anak dia untuk lakukan perkara tersebut. Bada'aha biqawlihi ya bunayya la tushrik. Dia mula dulu dengan statement dia, nasihat kepada anak, wahai anakku, janganlah sama sekali kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mura'atan lil awlawiyat. dia murahan, dia memelihara keutamaan, dia menilai keutamaan. Ani dia jaga keutamaan, keutamaan dia apa? Keutamaan dia soal tauhid, esakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada banyak lagi dia disebutkan. Menarik dia bahas mengenai itu terus. Okay, kemudian kita pi al-fa'idatu ats-tsalitsatu 'ashar, faedah yang ke-13. Inna syirka a'zamu al-dhunub wa akhtaruha, sesungguhnya syirik itu merupakan sebesar-besar dosa dan yang paling bahaya. Wa huwa a'zam, dan dia adalah terbesar dosa yang paling besar. Ma nahallahu tabaraka wa ta'ala anhu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita daripadanya. Wa hadha mustafadun min bad'i Luqman al-Hakim bihi muhadziran min akhtar al-umur, dan ini didapatkan faedahnya. Faedah kita katakan syirik adalah sebesar-besar dosa dan sebesar-besar perkara yang Allah larang. Faedahnya daripada mana? Permulaan Luqman dalam menasihati anak dia. Dia mencegah anak dia daripada benda yang paling besar dosa. Mula-mula yang dulu. Mula-mula yang dulu. Kemudian dia kata, "Wa hadha huwa sabilun nasihin." عندما ينهى عن أمور خطيرة يبدأ بأشدها خطراً. Inilah cara dia kata orang yang memberikan nasihat, bila dia sampaikan nasihat, hendaklah dia melarang daripada perkara-perkara yang paling bahaya. Dia mulakan dengan perkara yang sangat-sangat bahaya. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita kena ingat satu benda. Kita kena ingat satu benda, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita nak tegur orang, kita tegur benda yang paling penting untuk dia tahu dulu. Ketika itu, dalam keadaan itu. Contoh, Nabi SAW tadi wasiat Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal settle dah akidah dia. Jadi Nabi kata apa? Nabi cakap buat benda lain pula. Wasiat salat. Jadi kita kena tengoklah tahap kefahaman seseorang. Sebab tuan-tuan, dia ada banyak kaedah. Dia ada banyak kaedah untuk menyampaikan akidah. Lepas tu saya cakap dalam bulan lepas, buku tulisan sahabat saya Ustaz Abu Abdul Rahman Abdullah Zain, 14 hikmah dalam berdakwah. Tengok macam mana diulas. Kadang-kadang kita salah faham. Nak mengaji akidah itu mesti merujuk kepada kitab tauhid. Contoh, itu sebahagian daripadanya, tapi bukan mesti. Tak semestinya. Sebab apa? Memang itu salah satu daripada yang ulama gariskan. Kita tahu, memang. Tapi kadang-kadang kita kena tengok crowd yang kita nak ajak dia, Pak. Kita nak ajak dia, Pak. Mereka ni, saya pernah buat benda ni, test. Pada saya pernah buat di Kuala, saya di Kuala Lumpur. Macam mana saya kata saya nak buat mereka ni minat akidah. Jadi kuliah saya sejam setengah, saya pecah kepada dua. Okey. Macam mana saya nak buat pengajian fiqh itu, pengajian akidah itu dia bagi kesan kepada pemahaman fiqh mereka. Masalahnya kita sekarang ni bila kita mengaji fiqh tanpa asas-asas akidah, akhirnya menjadikan kita terikat dan taksub kepada sebahagian-sebahagian pendapat. Taksub tu tak kira taksub pada ulama apa ni, salah seorang dapat pak mazhab ke, ataupun taksub pada ulama kontemporari ke, Ibn Bas ke, Syekh Albani ke, Syekh Ibn Uthaymin ke, Syekh mana-mana ke, Syekh Albani ke dan sebagainya. Nak taksub pada dia ke? Sebab apa? Sebab bila akidah itu tak terkesan dalam jiwa seseorang, akhirnya dia akan taksub kepada makhluk lebih daripada Tuhan Allah Subhanahu. Jadi cuba apa yang sebab saya cuba mula-mula mengaji akidah dulu sikit. Sebab akidah ni benda subjektif, benda yang orang dengar. Dia pula dia tak rasa tau. Dia tak boleh rasa. Contoh kalau macam bab wudu, salat apa semua ni. Kalau kita ajak bab salat, ya kan? Mana tidak kebayang. Dia nampak. Tapi kalau bab akidah ni dia tak dapat rasai. Dia hanya terhasil daripada iman. Sebab tu kita nak connect dia. So ajak akidah 40 minit, lepas itu masuk fiqh. So, bila kita jelas bab fiqh, bila kita jelas pendapat dan pandangan ulama dan sebagainya, kita conclude dengan akidah kita mengajikan. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tetapkan kita ikut Nabi SAW. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tauhidkan perintah tersebut. ibadat kita kena taufikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah yang meletakkan dan menentukan segala bentuk peribadatan, bukan kita. Masuk cakap macam ni. Sebab tu Ustaz Abu Abdul Rahman Abdullah Zain dia menulis cara kita nak belajar akidah ni, kita boleh guna banyak mekanisme. Kita boleh guna melalui pengajian fiqh. Kita boleh guna melalui pengajian akhlak. Kita boleh guna melalui hadis 40. Banyak lagi kita boleh guna. Sebab kadang-kadang orang masuk-masuk kitab tauhid, kitab siapa ni? Oh, kitab syekh ni. Oh, dia rasa dah tak mahu nak beli. Padahal dia tak tengok apa pun di segala kitab tu. Tapi bagi orang yang dah faham, yang dah mengaji, yang dah ada ilmu tentangnya, keadaan persekitaran dia tak mengganggu pemikiran-pemikiran dia. So tak apalah. Kita ikut peringkat-peringkat dan susun patut ini. Dia nak belajar, kita bagi kat dia. Ini cara, ini cara. Tapi kalau orang yang tak boleh nak terima, kita kena kreatif dan ubah berasaskan ke sesuaian. Sebab tu Nabi tegur orang. Nabi tegur orang apa ni, sahabat-sahabat Nabi ni, dia berdasarkan isu-isu dia. Dia kena tengok hak yang dakwah tauhid nombor satu itu asas. Tapi dia tengok pula kepada situasi dan keadaan. Macam mana kaedah kreativiti untuk kita sampaikan tauhid itu agar ada keberkesanan dalamnya. Kitab ulama adalah salah satu platform yang kita boleh guna. Dia salah satu daripada mekanisme yang kita boleh guna. Tapi tengok keadaan, tengok persekitaran, tengok masa yang sesuai. Itu kita kena biasa. Namun asasnya tauhid itu adalah perkara yang terpenting dalam dakwah. Yang aku tak boleh tinggal sama sekali. Masa saya syiak tadi akan ulas 2-3 benda yang menarik. Kita dengar itu insyaAllah. Dan dia kata di sini, ولهذا بدا لقمان الحكيم بنهي ابنه عن الشرك. Kerana itu Luqman al-Hakim dia memulakan dengan larangan ke atas anak dia daripada melakukan syirik. Wa yulahiz fi hadha as-siyaq al-mubarak annahu nahahu an umurin adidah. Cuba perhatikan, dia kata dalam ayat nasihat-nasihat dia, teks dia ni, dia melarang anak dia daripada beberapa perkara yang banyak. Nahahu anil kibir, dia larang anak dia daripada sifat sombong, larang anak dia daripada anil ghurur, al-kibir ni takbur, daripada al-ghurur, al-ghurur ni sombong, wal-khuyala, sifat menunjuk-nunjuk. Okay? Lakinna awwalama bada'a binahyihi anhu asyirk billah. Tapi dia mula-mula sekali dia larang anak dia adalah daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala. Fadalla dhalika ala anna syirka akhtaru al-umur wa ashadduha dararan. Ini menunjukkan bahawa syirik merupakan perkara yang sangat bahaya dan sangat besar mendatangkan kemudaratan. Sangat bahaya. Jadi kalau anak-anak budak-budak yang kita tak ada asas, yang ini kita kena tekankan bagi dia faham tentang syirik. Kemudian al-fa'idatu rabi'atu asyar, faedah yang ke-14, ahammiyatu tansyi'at al-abna' min as-sighr 'ala tauhid al-ikhlas. Apa yang Luqman sampaikan ini juga menunjukkan bahawasanya pentingnya kita membentuk anak-anak kita daripada kecil di atas tauhid, pengesaan kepada Allah dan ikhlas. Sangat penting. Bentuk daripada kecil. Belain penting ni, kena bentuk daripada kecil. Walbu'ad ala syirik, dan menjauhkan diri dari syirik. Wahada aydan, bukan soalan buruk. Dan ini juga kata dia, mustafad min hadhil wasiyah, dapat diambil, dipetik daripada wasiat ini. Ya bunai, la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah sama sekali kamu menyekutukan Allah. Fayahtaj al-abna' min as-sighar, maka perlu bagi anak-anak daripada kecil ini, ayyuhadziru, mereka ini sentiasa diberikan peringatan min as-syirk, dicegah daripada melakukan syirik. Wa ayyuda'u ila tauhid, dan sentiasa diseru, didakwahi mereka kepada tauhid, wal ikhlas, dan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza luqqin al ibnu at tauhid min bidayati nash'atihi yanfa'uhu dhalik bi idnillahi naf'an 'azima. Dan apabila ditalqinkan kepada anak itu kalimah tauhid, diajak tentang tauhid kepada anak daripada kecil, min bidayati nash'atihi, daripada permulaan kehidupan dia itu, yang fa'ul huzalalika bi idznillah, akan memberikan kesan dan manfaat kepada dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan manfaat yang cukup besar. Walihada kana min al-hikmati tasmiyatil abna' bi Abdillah wa Abdurrahman. Ini juga menunjukkan antara hikmah besar dalam menamakan anak-anak kita sebagai nama Abdullah ataupun Abdurrahman. Abdullah ataupun Abdurrahman. Kama jaa fil hadith, seperti mana datang di dalam hadith, khairul asma'i Abdullah wa Abdurrahman, sebaik-baik nama adalah nama Abdullah dan nama Abdurrahman. Diriwayatkan Imam Ahmad. Apa dia kata? An yansha' al-ibnu 'ala at-tauhid. Maknanya kita membina anak itu atas asas tauhid. Wa yansha' wa huwa ya'rif annahu 'abdun lillah wa laysa 'abdan lil hawa. Dan dia sendiri tahu diri dia adalah hamba kepada Allah. Bagi Abdullah Allah. Kadang-kadang kita bagi nama anak Abdullah Abdurrahman, kita tak perjelaskan tentang maksud, isi kandungan, intipati nama itu dan hubungan nama itu dengan amal ibadat di atas muka bumi. Batu nama Abdullah lagi ni? Dona. Oh itu dah. Dona. Tapi nama Abdullah itu besar. Jadi kita panggil dia Abdullah, wahai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri nama saya Abdullah, aku adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya dia kena sentiasa koreksi dirinya, aku hamba Allah, aku hamba Allah. Apa yang perlu buat? Okey. Jadi kata Syekh ni hikmah besar ni penamaan anak itu. Itu di antara cara terawal untuk kita mendidik dia, menamakan dia dengan nama tersebut. Dia kata kemudian dia kata menunjukkan anak ni dia adalah hamba kepada dan bukan hamba kepada hawa nafsu. Wala abdan li dunia, bukan hamba kepada dunia. Wala abdan li syaitan, bukan hamba kepada syaitan. Wala abdan li hududin nafs, dan dia bukan hamba kepada kepentingan, keuntungan kehidupannya sahaja. Wa innama abdun lillahi tabaraka wa ta'ala, tetapi dia adalah hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fayansha' annasyi'ah ala usul iman, maka dia bina kehidupan di atas asas prinsip iman. Wa ususul aqidah, dan atas asas aqidah. Wa huwal asas, dan dia adalah asas yang mana alladhi yuqamu alaihi bina'ud din, yang mana asas ini dibina di atasnya, ditegakkan di atas pembinaan agama itu sendiri. Okey, wa yu'assas alaihi al-millah, dan diasaskan padanya agama al-millah. Wa taqumu alaihi ad-diyanah, dan agama itu berdiri di atasnya. Fala taqumud diyanah, dan takkan berdirinya agama itu. Wala tastaqimul millah, dan takkan tertegaknya al-millah agama itu. Illa ala tauhid wal ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, kecuali atas asas tauhid dan atas asas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muka surat 21. Di satu kita berhenti. Al-fa'idatu al-khamisatu ashar, fa'idah yang ke-15. Inna syirka adlamu zulm wa a'zamu al-jurm, wa hadha ma'khudun min qawlihi tabaraka wa ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik merupakan perkara yang sezalim-zalim perkara dan sebesar-besar jenayah. Dan ini dipetik daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Luqman, yang mana pada ayat yang ke-13, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Wa zulmu, dan kezaliman itu, wad'u syai'i fi ghairi mawdi'i, meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, wa ayyu zulmin ashna' min an tudha'a al-ibadatu fi ghairi mawdi'iha, kezaliman yang paling mana lebih keji, lebih teruk daripada meletakkan ibadat itu bukan pada tempatnya. Yani meletakkan ibadat itu kepada sesuatu selain daripada Allah. Ini benda yang paling besar sekali. Kerja dengan sebuah syarikat, tuan-tuan dan puan-puan semua, bos arah tak ikut syarikat sebelah, bos dari arah kita, kita ikut syarikat sebelah. Kita kerja dengan syarikat ni, pelik. Itu teori mudah ada syirik, faham? Allah Subhanahu wa taala perintah, kita tak ikut. Kita ikut perintah manusia. Akan tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Kita ikut perintah manusia. Yang mana sepatutnya ibadat kita, kita buat taat dan patuh apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ke atas kita. Jadi itu merujuk pada sebesar-besar kezaliman. Kemudian dia kata, bi antusrafa li makhluqin naqisin ajizin la yamliku nafsihi naf'an wala dharra. Yang mana kamu berikan peribadatan tersebut kepada makhluk yang sifatnya kurang, yang sifatnya lemah, yang tidak memiliki baginya sebarang manfaat dan mudarat ke atas kamu, wala hayatan wala nusyura, dia tak mampu memberikan kamu hidup dan dia tak mampu membangkitkan kamu. Wa ayyu dhanbin a'zamu min hadza, dosa apa yang lebih besar daripada ini? Yakhluqallah, okey, yakhluqallahu al-insana thumma yattajih bil ibadati lighairi, Allah cipta manusia kemudian dia beribadat kepada selain daripada penciptanya. Wa yarzuquhullah, Allah berikan rezeki kepadanya. Wa yattajih fi talabihi lirizq ila ghairihi, tetapi dia meminta-minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yashfihillah wa yattajih fi talabi asy-syifa' ila ghairihi, Allah Subhanahu wa taala yang sembuhkan dia tapi dia pergi meminta-minta penyembuhan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu dhulmin a'zamu min hadza, kezaliman apa-apa yang lebih besar daripada kezaliman. Clear? Kan? Apa sudah panjang bab ni. Al-fa'idatu as-sadisatu asyar. Faedah yang ke-16. Hajatul muta'allim wal mad'u ila ma'rifati thamaratil awamir wa khutuwatin nawahi. Kepentingan orang yang mengajar, al-muta'allim, orang yang mengajar, wal mad'u, dan orang yang didakwah itu untuk mengetahui tentang kelebihan-kelebihan thamarat, hasil daripada perintah-perintah Allah yang kita lakukan, wa khutuwatin nawahi, dan bahaya larangan-larangan Allah yang kita buat. Kena tahu keperluan untuk orang yang mengajar dan orang yang diajar. Supaya apa? Liyatamakkan minal amzal, supaya minal imtithal, supaya senang nak ikut. Kalau dia tak tahu bahaya, kalau dia tak tahu kebaikan, apa daripada yang dia buat tu ada kebaikannya, dia tak rasa penting untuk buat, dan dia tak rasa bahaya untuk buat. Contoh tuan-tuan, dia ada banyak contoh lah, sekali kita contoh. Contoh-contoh. Ini contoh yang mungkin mengejutkan kita. Tapi memang betul pun. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi larang daripada jual beli. Contoh kucing. Kucing, jual beli kucing. Kawan ni kucing Parsinya, kawan ni kucing macam-macamnya jual beli kucing, tak kata jual beli, mengejutkan. Tapi kita tak tahu benar. Tapi dalam hadis ini jadi ianya dia. So kita eloklah untuk berurus niaga ataupun berjual beli kucing. Apa sih boleh larang, apa masalahnya? Bukan-bukannya ada apa, buku tinju comel aku nak beli. Tuan, bukan soal kita suka ke, kita tak suka ke, ia adalah larangan daripada Allah Subhanahu. Soal kita nak bela dia, kita nak jaga dia, nak ambil dia, dia ada tepi jalan, ambil, dia tepi jalan. Jadi bagi yang tak tahu, dia kena tahu. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, manusia ni macam-macam yang disebut ni, bila dia tak tahu benda tu bahaya, bila dia tak tahu benda tu ada salah daripada syariat, larangan daripada syariat. Walaupun larangan ni ada ulama bahaskan larangan ini bukan min babit tahrim, bukanlah diharamkan, tapi makruh, dibenci. Tak apalah kalau nak ambil kata dia dibenci pun, dimakruh pun, benda tu dibenci. Peliknya kita sebagian daripada orang kita, bila makruh dia bersegera untuk buat, makruh je bukan. Tapi bila dikatakan benda ni sunnah bukan wajib, sunnah ya, tak kuat dia. Itu method kita ajak salah. Contoh bila kita ajak dekat anak kita masa kecil-kecil salat, ambil wudu, apa kita ajak? Sebahagian kita mengajar apa? Pungut mulut ni, apa ni, buhayak dalam hidung ni adalah sunat ya, tak wajib. Maka apa yang diletakkan dalam kepala budak tu Diajar pula dia dengan takrif sunat. Sunat apa? Buat dapat pahala. Tak buat tak berdosa. Tapi basuh muka wajib. Buat dapat pahala tinggal berdosa. Wajib buat. So budak ni dia faham apa? Tuan-tuan, budak kecil baru dilahirkan ni, bila dia start besar ni, dia tidak ada apa-apa pendesak untuk dia buat ibadat melainkan apa yang mak bapak dia ajar. Ada ke tiba-tiba budak buat setahun-setahun tak tahu tiba-tiba buat macam nak sembahyang nak ikut cara Nabi ni? Tak, dia mesti ada. Dia terpengaruh dengan persekitaran dia ke? Mesti ada. Kalau pak tak ajar pun dia tengok orang sembahyang, dia kata apa lah? Dia kata terpengaruh dengan persekitaran. Kita lah yang nak bentuk dia, nak acuan dia bagaimana? Nak acuan buah hulu ke? Buah hulu jenis tu ke? Nak acuan ikan ke? Buah hulu? Nak acuan apa ke? Kita yang akan acuankan dia. So dia penting. So kalau kita acuan dia dengan sunat ni je, buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Apa dia tengkak? Tak buat tak apa. So dia dah start wuduk dah. Okay, tak apalah. Wuduk start semua. Macam mana kita yang didik? Melayakan kalau kita ini sunnah Nabi. Nabi SAW suka. Nabi suka buat benda. Nabi tak tinggal macam ni. Sahabat Nabi semua buat. Abaikan dulu taksim pembahagian-pembahagian supaya tak memeningkan dan tak menyusahkan. Bagi dia buat. Kita yang duk, pepatah kita tu dah betul lah. Kita yang tak ikut. Melentur buruh biar dari rebungnya. Dah tahu bila dah besar tu lihat. Ajak dia bila kecil. Kita yang bercakap kata tu. Tapi lama yang tak nak mengajak, tak boleh kita ajak kamu dulu. Jadi bila dia besar, dia lihat nak lentok lagu mana, tak boleh lah. Lentok, bagi disiplin, bagi susah, bagi rasa berat, bagi dia masa kecil. Bila dia besar, bila dia belajar, dia tahu ada kelonggaran dekat sini. Dia tahu ada kekhilafan dekat sini. Benda tu baru dia akan merasai perkembangan. Kalau tak, pemikiran dia akan jamin, dia akan tepu pemikiran dia, dia akan jujur. Itu yang kita bentuk. Tuan-tuan dan puan-puan. Ha? Kemudian seterusnya dia kata di sini, fa idza dzukira lahu al-amr yahtaj an yudzkara lahu al-fa'idah wa thamarah. Bila dinyatakan sesuatu urusan itu perlu untuk dinyatakan faedah dia dan kebaikannya. Mana yang ada lah, sebab ada benda-benda yang tak dinyatakan secara langsung, cuma umum saja. Kalau kita taat Allah, kita betul juga. Satu kita boleh faham. Tapi ada benda-benda yang kita dia bagi tahu, dia tak bagi tahu kelebihan amalan tu secara spesifik. Ha. Masa ni yang ada hadiah dia buang air palsu, orang main guna jadi untuk nak menyemarakkan lagi ataupun meningkatkan lagi kesungguhan beramal. Sebab tu ada ulama khilaf kenaan dengan benda tu. Asas ada. Cuma tak ada satu hadis-hadis yang menyatakan kelebihan perkara tersebut melainkan hadis-hadis yang dhaif saja. Maka hadis dhaif ketika itu boleh beramal supaya dia menjadi pendesak untuk orang nak beramal. Oh, seronok, ada kelebihan juga amalan ni. Tapi kita faham benda ni hadis dhaif-dhaif. Kelebihannya kalau kita beramal, kita faham Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran dan kebaikan kepada kita. Cukup, tegak cukup. Tapi kalau sekiranya ada kebaikan dia, ada keburukan yang kita boleh cerita tentang perkara-perkara maksiat ni, yang tu kita kena cerita. Okey. Itu maksud dia ke sini. Kemudian dia kata lagi, wa idza dzukira lahu lahu annahu ihtaja an yudzkara huwa al-aqibatu al-wakhimatu allati yanaluha man dakhala fi hadha at-tariq. Bila dinyatakan tentang larangan, perlu untuk dinyatakan akibat daripada larangan tersebut, kemudaratan daripada larangan tersebut, yang mana dia boleh dikenakan ke atasnya sekiranya dia pilih jalan kemaksiatan ataupun jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha mustafad min al-qissah fi 'iddati mawad. Dan ini dapat dipetik daripada faedah-faedah, dapat dipetik daripada kisah Luqmanul Hakim menegur anaknya dalam beberapa mawad, dalam beberapa, di beberapa tempat dalam ayat 12 sehingga ayat 19. Muka surat 22. Al-fa'idatu sabi'atu asyar, faedah yang ke-17. Al-wasiyyatu bil walidain birran wa ihsanan wa ikraman wa ri'ayatan lil huquq wa dhalika fi qawlihi ta'ala wasayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir fal wasiyyah maksudnya sini wasiat ke atas anak dia, Luqman wasiat ke atas anak dia supaya mentaati, melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Okey, taat dan patuh dan melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Ikraman, memuliakan dia dan menjaga hak-hak dia. Ini termaktub di dalam firman Allah dalam surah Luqman ayat yang ke-14, wasainal insan, dan kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, yang mana mak dia ini mengandungnya, okay, dalam keadaan susah, kesusahan demi kesusahan. Wa fisaluhu fi 'amayn, sampai terpisah anak itu daripada perutnya, maknanya sampai dilahirkan, sampai bukan sampai dilahirkan, sampai terpisah anak itu daripada menyusu badan, sampai dia berhenti susu, susah mak dia dalam tempoh tersebut. Okey, anishkurli wali walidayka ilayya masir, supaya dia mensyukuri nikmat aku, aku yang menentukan dia dilahirkan, aku yang menentukan dia dia menjadi manusia, dia dilahirkan dengan dalam keadaan yang baik, aku yang tentukan, dan juga bersyukurlah, berterima kasih kepada kedua ibu bapaknya. Wa ilayya masir, ilayya masir, dan kepada aku, kepada aku mereka semua kembali. Baik, fal wasiyatu bil walidayn, dan wasiat untuk menjaga kedua ibu bapa ini, laha sya'nun 'azim, ia merupakan perkara yang besar. Wal wasiyatu taqulu bil umuril 'azimah, wasiat ini merupakan benda yang besar. Takkan disebut wasiat melainkan benda itu benda yang besar. Sebab tu kalau tengok di sini, Luqman dia guna perkataan wasayna. Wasayna, aku bagi wasiat pada kamu. Maknanya benda itu benda yang besar. Okey. Wal wasiyatu huna min rabbil alamin jalla wa ala, dan wasiat ni sebenarnya dia datang daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bagi wasiat. Okey, walihada qala ghayru wahid min mufassirin, dan berkata sebahagian besar daripada kalangan, bukan seorang daripada kalangan mufassir, maknanya ramai, inna qawlahu wa wasana al-insan bi walidayhi, kami wasiatkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapanya, taat kepada kedua ibu bapanya. Ja'a mu'taridan fi athna'i dhikrillah wasiyyata Luqman wasiyyatan minhu jalla wa ala bil walidaini ihsan. Wasiat ni, ayat ni, okey, dia mai ketika mana dia datang mu'taridan, maknanya dalam Allah duk cerita, dalam Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang nasihat dan teguran Luqman, Allah Subhanahu wa taala datangkan nasihat ini, yang mana nasihat ini juga merupakan nasihat daripada Luqman Hakim juga, tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan lafaz daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, wasayna al-insan, maknanya dia datang daripada Allah. Dia kata apa? Dia datang ketika mana Allah cerita tentang wasiat Luqman. Dan wasiat Luqman, wasiat Luqman menceritakan wasiat ni daripada Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk anak-anak, agar menjaga kedua ibu bapa. Menjaga kebaikan, kebajikan, mentaati, menyayangi kedua ibu bapanya. Fa idzan min al-fawaid al-'azimah min hadha al-siyaq al-mubarak al-wasiyah bil walidain. Dan faedah yang besar daripada ayat ini dia kata adalah wasiat supaya anak-anak mentaati kedua ibu bapa. Wa ma'rifat haqqihima, dan mengetahui hak-hak mereka. Anak-anak kena tahu hak-hak mak dan bapa. Kena tahu. Wal ihsanu ilaihima, dan bersikap baik pada mereka berdua. Ihsan, bersikap ihsan pada mereka berdua. Wal birr bihima, dan bersikap baik pada mereka berdua. Wal qiyam bi huquqihima, bangun mempertahankan hak-hak mereka. Ini tugas dan peranan anak. Tuan-tuan sekalian, al-fa'idatu tsaminatu asyar, faedah yang ke 18 tentang ketaatan pada kedua ibu bapa ni, ia merupakan hal yang cukup besar. Tuan dan puan sekalian, banyak kisah-kisah yang kita baca daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjaya antaranya Uwais bin Amir Al-Qarni, yang kita baca tentang dia bagaimana doa dia ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia angkat tangan ke langit saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan makbulkan terus permintaan dan permohonan. Jadi dia ni cukup dahsyat. Sebab apa? Nabi cerita tentang dia, kan? Nabi sebut tentang dia. Nabi sebut dalam hadis dengan maksud lahu walidah wa huwa biha birrun. Baginya dia ada mak dan dia jaga kebajikan. Jadi kerana Nabi cerita dalam banyak-banyak dalam teks hadis yang Nabi sebut tentang Uwais, Nabi yang Nabi suruh sahabat pergi cari dia, minta dia berdoa. Sekiranya kata Nabi SAW dia mengangkatkan doa ke langit, Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan, terima permintaan dan permohonan dia. Jadi realiti ya, dalam teks hadis tu Nabi tak cerita apa pun, dia ni buat ibadah banyak, dia ni sembahyang sunat banyak, dia ni puasa. Dalam teks tu Nabi hanya cerita Uwais bin Amir Al-Qarn daripada keturunan Qarn, daripada Yaman. Nabi sebut apa lagi tentang dia? Nabi sebut tentang dia ni ada tanda di perutnya, tanda sopok di perutnya. Yang mana penyakit tu sopok tu, sopok ni penyakit kan jadi putih-putih kan, tumpuk-tumpuk putih di badan kan. Penyakit sopok ni dia hilang illa maudhi'an dirham, disebabkan dia berdoa kepada Allah penyakit itu hilang putih semua tu. Sopok ni bukan penyakit yang boleh di ada ubat lah, saya tak tahu sekarang ni lah. Kalau dulu ni memang tak ada apa-apa cara untuk berubat. Tapi kerana doa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sembuh penyakit itu illa maudah, kecuali sebesar duit. Sebesar duit maudah dirham, satu duit dirham. Kalau kita kata terjemah mudahnya, kita duit satu duit shilling lah. Ada perbahasan tentang kat mana kat perut dia dan sebagainya. Lepas tu Nabi kata apa? Dia ada mak, dia jaga mak dia. Dia kata Nabi, kalau dia diam, angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memakbulkan doa. Abu Bakar cari Umar jumpa. Dengan izin Allah, Umar minta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang telah dijanjikan syurga oleh Allah semasa ayatnya Nabi sebut tentangnya, pergi minta Uwais bin Amir Al-Qarni doa kepadanya. Doa dia jadi berkat dan mustajab. Bila ulama bahaskan hadis itu, kerana apa? Kebajikan dia kepada ibu bapa, kepada mak dia. Maksudnya kita ambil ayat itu secara umum, seseorang itu akan diberkati, dimakbulkan doanya insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya dia menjaga kebajikan ibu dia. Sebab itu saya tengok ada ramai orang yang saya tengok dengan mata kepala, kehidupan dia ni tak boleh mana pun, bukannya jenis kaki sembahyang, tipu orang atau ada orang kita kenal ni, tipu orang atau tapi dia jaga mak dia dahsyat, dia jaga ibu dia dahsyat. Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia rezeki yang dia tak sangka-sangka, rezeki dia boleh. Walaupun dia buat masalah lah pada orang, apa itu yang tu mungkin ni. Sebab kita kena ingat amalan kita dengan amalan yang lain dia berbeza-beza. Melainkan syirik sahaja membatalkan semua amalan. Seorang pencuri, dia mencuri. Pada masa yang sama dia jaga mak dia tahap baiknya. Dia dapat pahala dah masa dia jaga mak dia. Dia dapat. Tapi buat mencuri dosa apa? Tapi kalau dia syirik, kebaikan yang dia buat kat atas mak dia pun Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Jadi itu manusia ni berbeza-beza. Jadi orang yang ingin doanya dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kena ingat tentang muslimin, dia kena jaga ibu dan bapa, memberikan ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Sehingga kita akan masuk cerita tentang soal disiplin dalam mentaati ibu dan bapa. Dia ada disiplin, dia juga dia ada guideline. Yang ini siapa lagi? Luqman sampaikan kepada kita. Kemudian dia kata di sini, فَإِذَا مِنَ الْفَوَائِدِ الْعَظِيمَةِ هَذَا سِيَقَ الْمُبَارَكِ الْوَصِيَةِ الْوَالِدَيْنِ. Dia kata faedah yang besar dalam siap ini, dalam ayat ini, dia kata wasiat supaya jaga kepada ibu bapa kita, وَمَعْرِفَةُ حَمْقِهِمَا, dan mengetahui dia punya hak-hak mereka berdua, وَلِحْسَنُ لَيْهِمَا, dan bersikap ihsan kepada mereka berdua, وَالْبِرْ بِهِمَا وَالْقِيَمُ بِحُقُقِهِمَا, jaga kebajikan mereka dan bangkit mempertahankan hak-hak mereka. Kita dah baca. Kemudian walfa'idatu athaminatu ashar, faedah yang ke-18, inna min a'wama al-umur al-mu'ina al-bir bil-walidain tudhakir al-jamil as-sabiq. Sesungguhnya benda yang besar al-mu'ina al-bir, benda yang besar yang mungkin membantu agar menjaga kebajikan kepada bapa, adalah menyatakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan tadi. Walihsan al-mutalahiq, fahadha yu'inu insan al-bir, dan bersikap ihsan ini, dia kata dia akan membantu manusia atas untuk melakukan kebajikan ke atas mana. Sifat ihsan itu benar. Wabilwalidaini, dia kata apa di sini, wawassina insan biwalidaihi hamalathu ummuhu, sampai ke habis ayat ini, dia kata pada masa sama dia kata al-ihsan, wal-ihsan, sifat ihsan, dia kata ini akan membantu manusia untuk menambahkan lagi kebajikan kepada mu'amalah. Wa yaj'aluhu yabta'idu 'anil 'uquq, dan dia akan menjadikan dia jauh daripada menderhakai kedua ibu bapanya. Pasal 23. Kita berhenti. Wal qati'ah, al-'uquq ni menderhakai, al-qati'ah ni memutuskan hubungan dengan kedua ibu bapanya. Okey. Wa ta'ammal hadha fi qawlihi, kita teliti balik yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, wasayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn. Dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kami wasiat kepada manusia menjaga mentaati kepada ibu bapanya, yang mana mak dia ni telah mengandunginya dalam keadaan yang penuh kesusahan, dan kemudian sampai dia apa, wafisaluhu fi 'amayn, dia memisahkan anaknya daripada badannya, yang susu badannya setelah umur dia 2 tahun. Maknanya susah dalam tempoh tersebut. Ai tadhakkar ayyuhal ibn, ingatlah wahai anak, ma hasala min ummika min umumatin wa hamlin wa radha'atin wa tarbiyatin, apa yang berlaku pada ibu kamu, yaitu keibuannya, kemudian hamilnya, menyusunya, dan mentarbiah kamu. Fatadhakkar alhamla wa auja'ahu wa at'abahu, ingat juga kesusahan payah dia mengandungkan kita, dan juga dia berlapar dan dia berletihan, letih. Wal muddatu tawilah, dan masa tempoh yang panjang, allati qadaitaha fi rahmi ummika, yang mana engkau telah menghabiskannya di dalam rahim ibumu. Siqalun, berat. Muka ringan nak beranak ni 4 kilo. Berat tak ringan? Tak apalah 2 kilo ke 1 kilo ke. Tuan-tuan dan puan sekalian, berat. Tanggung letak atas badan kita. Kita pun malas. Telefon pun kita kalau beli, kita nak beli yang ringan, tak mahu yang berat. Tuan-tuan ni, ibu kita mengandung kita dalam tempoh tersebut. Okey? Berat. Kemudian tahmiluhu, dia bawa fi batniha, dalam perutnya, 9 ashurin, 9 bulan. Wa mu'anatun 'indal qiyam. Mu'anah ni maknanya penderitaan dia ketika mana dia nak bangun. Berat dah, berat ni nak bangkit payah. Walqu' nak duduk payah. Wa 'indal nawm, nak tidur pun tak selesa. Tsummal wada', kemudian dia melahirkan. Wa shiddatihi, dan susah payah dia nak beranak ni. Wa ma tu'imu, dan apa-apa kesusahan al-um yang mak hadapi, indal wiladah, di saat dia melahirkan, hatta kharajta ila hadhihi al-hayah, sehingga engkau keluar dan hidup dan mendapat kehidupan di atas muka bumi. Okey, ثم الرضاعه, kemudian dia bagi susu kepada engkau. Wama yaktanifa min at'ab, dan apa yang terkandung dalam at'ab kesusahan ini, wa auja' dan kelaparan ini, wa sahabin dan tak boleh tidur malam, wa ta'bin keletihan ini, kullu hadza jamilun. Ha? Yang bagi Allah yang sangat, semua benda ini sangat indah dan jangan sama sekali kamu lupainya. Wa alla yaghib an dhihi, dan sama sekali tak boleh hilang ghaib daripada minda kamu. Waktu kena ingat balik, selalu kena ingat, refresh. Ini yang mak kita lakukan kepada kita. Cuma ada satu faedah sebelum kita berhenti. Saya tertarik kan, bila saya baca faedah daripada ayat Al-Quran ini. Kalau kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan, mana saya putih faedah ini? Dia berkaitan dengan ni, berkaitan dengan apa dia panggil tempoh kandungan dan tempoh penyusuan dan tempoh kandungan, di mana ada perbahasan di kalangan ahli ilmu tentang, sebab dia berkaitan dengan penyusuan. Dalam Al-Quran ni dia ada tiga ayat dan ada sedikit perbezaan yang perlu diluruskan. Mana ada syubhat, orang timbulkan syubhat mengatakan Al-Quran ini bertentangan. Sebab kalau tengok dalam surah Al-Baqarah disebut wal walidatu yurja'na auladahunna hawlaini kamilain. Bagi mak-mak itu dia menyusu, tidaklah dia menyusukan anak dia dan 2 tahun cukup. Dalam ayat surah Luqman ini juga wa fisaluhu fi 'amain, dan anak dia itu start berhenti susu lepas 2 tahun. Tapi kalau tengok di dalam surah Al-Ahqaf, disebut wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Hak kehamilan dia, mengandung anak dia ni, dan juga anak dia ni berhenti daripada susu 30 bulan. So ada di kalangan golongan-golongan yang anti Quran ni, yang golongan mustasyidin, golongan orientalis ni, tidak apa. Dia tengok ayat-ayat yang macam ni, dia kata ayat Quran kontradik saling berlagak antara satu dengan yang lain. So dia kata anak ni dilahirkan 9 bulan kan. Jadi bila 9 bulan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr, dalam surah Al-Aqab dia dikandungkan dan juga dia berpisah atau berhenti daripada menyusu tempoh 30 bulan. 30 tolak 9 dia apa? 21 bulan. Jadi bila kalau 21 bulan dah bercanggah dengan dua ayat yang lain dalam surah Luqman dan surah Baqarah. Surah Luqman kata apa tadi? Wa fisaluhu fi 'amain, berhenti susu lepas 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Dan juga dalam surah Baqarah kata apa? Wal walidatu yurja'na auladahunna hawlaini kamilain. Mak-mak itu dia menyusukan anak dia 2 tahun. Cukup pusingan. Dia kata 21 bulan. Mana 3 bulan ni? Sebab itu i'jaz ilmi. Ini orang kata apa? I'jaz, mukjizat Al-Quran. Kalau diteliti balik, pakar-pakar, orang bagi hak yang jaga perempuan salib ni, pakar sikit puan lagi. Pakar sikit puan lagi. Gaini, betul Gaini. Betul orang muslim. Dia orang kata apa? Hak yang paling minimal seseorang itu mengandung dan kemudian melahirkan anak, paling minimal apa? 6 bulan. Tidak? 6 bulan. So tolak 6 bulan, 30. Wa hamluhu wa fisaluhu fi 'amain. Atau boleh saya minta maaf, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Dia mengandung dan juga dia menyusu dalam tempoh 30 bulan. 30 tolak 6 bulan, 30 apa? 24. Bertepatan dengan ayat yang lain tadi, surah Al-Baqarah 2 tahun menyusu, dan bertepatan juga dengan surah Luqman 2 tahun. Yang tadi betul. Dia tidaklah kata wajib, akan tetapi itu yang dituntut. Itu yang dituntut. Di dalam agama dia takkan suruh buat melainkan itu satu perkara yang sangat baik. Sangat baik dalam beberapa sudut dan perspektif. Satu, tuan-tuan, kalau kita, saya ingat lagi, saya sendiri saya bersadir dekat kanti hospital. Ini jangan kecil hati ya. Ini kanti hospital tu dia buat desain besar. Adakah anda rela anak anda diberi susu lembu? Ada diberi susu lembu. Lepas tu dia buat lukis lembu, anak dia minum susu lembu. Dia nak buat benda tu dia nak buat mendidik tau. Dia psycho. Atau anda kasih kepada anak anda, anda meribau anak anda dan anda beri susu. Jadi bergambar ibu beri susu anak itu. Atau lagi dia bergambar bagi lembu bagi susu ke anak. Psychonya, kita tak mau. Kalau itu jangan minum susu. Maknanya kempen-kempen di hospital dan pusat-pusat kesihatan, pakar-pakar kesihatan, semua 100%. Kalau doktor habak, susu ibu tak boleh. Hatu jentik dahi, ngarut tak? Ngarut. Orang takkan kata, semua akan kata susu ibu terbaik. Sebab itu yang terbaik. Dia baik dari sudut kesihatan, satu. Kedua, dari sudut hubungan. Dia tak nafikan lah bila ibu-ibu bekerja, dia perasan-tak-perasan, ialah buat perasan-tak-perasan. Kalau dia bukan datang daripada dada sendiri, dengan pelukan, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita tak dalam DTI ke Sipal, memang itu proses yang dibuat sekarang sebab ibu-ibu bekerja, sebahagian tu. Dia akan ada kejauhan daripada anak itu. Lepas tu dia duduk dalam satu kesihatan, satu lagi hubungan kasih sayang. Sebab tu kalau sekiranya ibu-ibu tu dia tak pernah menyusu anak dia, bukan dia tak kasih, dia sayang juga anak dia, dilahirkan, dia jaga 9 bulan, 6 bulan, 9 bulan dia jaga dalam perut, memang dia kasih sayang. Tapi dia tak sama. Dan benda tu tak terkesan pada anak tu sebab anak tu tak pernah disusu oleh ibu. Dia akan ada kelainan sikit. Bukan kata ini kata apa, kalau kita jaga-jaga besar tu ialah. Tapi nak cerita bagi susu ibu ni, ibu menyusu anaknya daripada badannya sendiri, kesan dia besar. Tak suka kasih sayang. Dia besar. Jadi sebab tu agama menyeru dan mengajar di susu dan susu badan. Tak wajib. Maksudnya apa? Anak tu menyusu. Dah agama ajak sampai 2 tahun dah. Dia macam ni. Dia terbaik dalam tempoh tersebut. Ada sebahagian ahli ilmu yang menyebut bahawasanya selepas 2 tahun tu susu ibu pun dia dah start kurang lah. Dia dah stop dalam pada masa tu. Ada yang menyebut bahawasanya anak ni bila dia masuk umur 2 tahun, masuk 3 tahun, dia dah pandai berfikir. Dia pandai melihat, dia pandai tengok dan sebagainya. So, mulalah didik dengan menjaga kehormatan, menjaga batasan. So dia dah masuk usia yang dia boleh bezakan yang ni elok, yang ni tak elok. Walaupun sinu tamjiz ni, usia anak-anak boleh membezakan antara hak dengan yang batil ni, diandaikan dalam usia 7-8 tahun start salat tu, dia kira dia dah boleh beza lah. Tetapi dengan usia umur nak masuk 3 tahun ni, dia sebenarnya realiti sekarang dia boleh cakap lagi. Dia pandai main telefon tak? Dia pandai main telefon. Dia pegang dia order dia sana, dia tengok sana dan sebagainya. So, dan dia boleh bercerita ke orang tak? Dia boleh bercerita, dia boleh bercakap. Cakap tak pergi, bercerita kata cakap. Jadi, elok pada usia itu dah disenggau. Dia tinggal. Dia dalam ayat tu, dia tak menyebut perintah. Dia hanya menyatakan tempoh. Allah. Okey, kita berhenti di situ dulu tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kita sambung yang nombor yang berapa? 19. Pukul 2:30. Pukul 2:30 kita masuk. Kita tak banyak ni, insya-Allah kita dapat habis dengan cepat. Wallahu a'lam. Kita jumpa di majlis. Assalamualaikum.